Baik, selamat malam jemaat GBI Agape. Bagaimana jemaat malam hari ini di dalam kebaktian yang kedua, saya lihat begitu semangat. Apalagi pemimpin pujiannya luar biasa, berapi-api. Lebih dari seorang karismatik saya lihat ini. Baik, jemaat dalam kasih Kristus, bagian firman Tuhan yang kita siapkan untuk kita baca dan kita mendengarkan penguraiannya, kita buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-35. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-35. Kita akan sama-sama mengambil bagian dalam pembacaan firman Tuhan ini. Tetapi sebelumnya kita mau satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada malam hari ini secara khusus tubuh-Mu di tengah jemaat GBI Agrafe boleh kembali melakukan akan kebaktian yang kedua, dan kami boleh mengambil bagian di dalamnya. Kami telah memuji, meninggikan dan mengagungkan Tuhan, dan bahkan kami juga telah memberikan persembahan syukur kami untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan tiba saatnya di mana kami akan membaca bagian catatan kebenaran firman-Mu dan mendengarkan penguraiannya. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam hati kami menuntun kami tatkala kami membaca akan bagian catatan firman-Mu dan mendengarkan penguraiannya, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan firman-Mu dapat kami lakukan di dalam seluruh kehidupan kami dimanapun juga kami berada. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan baca ayat yang ke-13, jemaat ayat yang ke-14, dan pada ayat yang ke-35 kita baca bersama-sama. Saya akan mulai dengan judul perikop, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami." Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan tidak menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Satu tiga. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Cuma dalam kasih Kristus yang menjadi bagian penguraian kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini adalah di dalam ayat yang ke-16. Peristiwa di mana Yesus menampakkan diri kepada Kleopas dan temannya yang sedang menuju Emmaus, dikatakan di kampung Emmaus. Dikatakan di dalam ayat yang ke-16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Jadi sementara Kleopas dan temannya berjalan, dia bercakap-cakap dengan temannya, dia boleh mengungkapkan akan isi hatinya kepada temannya, dan di dalam perjalanan itu mereka tidak menyadari bahwa Yesus ada bersama dengan mereka, dan bahkan Yesus menyapa mereka, dikatakan. Yesus menyapa mereka dan Yesus berkata, apakah yang kamu percakapkan? Jemaat dalam kasih Kristus, sesungguhnya Kleopas dan juga temannya tentu sudah mengenal siapa Yesus. Semasa hidup Yesus, mereka mengenal siapa Yesus. Tetapi kenapa setelah Yesus mati dan bangkit dan menampakkan diri kepada mereka, justru mereka tidak mengenal siapa Yesus yang ada sedang bersama dengan mereka? Ini yang menjadi pertanyaan. Mengapa mereka tidak mengenal Yesus? Apakah mereka melupakan tentang Yesus? Sehingga mereka tidak mengenal dengan benar Yesus yang sedang bercakap-cakap dengan mereka. Cuma dalam kasih Kristus, bagian firman Tuhan malam hari ini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mengapa Kleopas dan temannya tidak mengenal Yesus yang sudah bangkit. Dan yang kedua adalah bagaimana mereka dapat mengenal Yesus yang sudah bangkit itu. Dan yang ketiga, dampak apa setelah mereka mengenal Yesus yang sudah bangkit. Yang pertama, jemaat dalam kasih Kristus, kita masuk, apa penyebab mereka tidak mengenal Yesus? Alkitab mencatat, dikatakan bahwa ayat yang ke-19, ayat 19 mulai, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Hal yang pertama yang menyebabkan Kleopas dan temannya tidak dapat mengenal Yesus yang sudah bangkit dan yang sedang berjalan dengan mereka dan bahkan bercakap-cakap dengan mereka, bertanya, apa yang kalian percakapkan? Ternyata Kleopas mengungkapkan semuanya itu, bahwa mereka sungguh merasa kecewa bahwa Yesus yang telah datang itu, yang mereka harapkan bahwa Yesus akan membebaskan akan orang Israel. Kleopas dan temannya menganggap bahwa Yesus segera akan menjadi raja. Itulah pemahaman mereka. Mereka hanya kenal Yesus sebatas itu. Dan bahkan dikatakan mereka mengenal Yesus adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di seluruh bangsa kami. Tetapi mereka tidak memahami bahwa Sang Mesias Yesus Kristus itu datang. Bukan sekedar dia akan datang menjadi raja, tetapi dia juga menderita dan mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan inilah yang menyebabkan mengapa Kleopas dan temannya tidak dapat mengenal siapa Yesus yang telah bangkit itu. Walaupun ada di dekat dia, walaupun ada bersama dengan mereka dan bahkan bercakap-cakap dengan mereka. Karena pemahaman mereka itu, karena mereka tidak mengenal Yesus Kristus itu dengan utuh. Dia hanya mengenal Yesus akan datang sebagai raja, tetapi tidak segera datang sebagai raja. Tetapi Yesus datang dan dia menderita dan bahkan mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu yang tidak dipahami. Jemaat dalam kasih Kristus, begitu banyak kekristenan di zaman ini hanya mengenal Yesus sebagian. Mereka hanya mengenal Yesus tidak dengan utuh, tidak dengan sempurna. Mereka mengenal Yesus bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan tatkala mereka sakit. Yesus itu sanggup menolong mereka di saat mereka mengalami beban yang berat, masalah yang berat dalam hidup. Mereka hanya kenal Yesus itu dapat membangkitkan orang yang mati. Itulah yang mereka pahami. Tetapi mereka tidak memahami dengan utuh bahwa Yesus Kristus itu Allah yang datang menjadi manusia itu. Dia telah merendahkan dirinya dan bahkan mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, agar setiap orang yang percaya kepadanya boleh memperoleh keselamatan. Dan kekristenan sedang dengan begitu gencarnya sekarang, saya katakan, mereka mengutamakan hal-hal yang materi, jasmani, dan duniawi. Tidak sedikit mereka akan mengalami kekecewaan. Itu pun juga dialami oleh Kleopas, oleh karena dia tidak mengenal Yesus dengan utuh. Sehingga pada waktu Yesus bertanya, apa itu yang engkau percakapkan? Apa yang kalian percakapkan? Lalu dia mengutarakan dengan gamblangnya tentang peristiwa yang terjadi terhadap Yesus. Dan di situ dikatakan, oh, muka mereka muram. Mereka merasa kecewa. Kalau kita lihat dalam pembacaan itu dikatakan, kami anggap, dikatakan ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan, dikatakan, bahwalah dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Kami harapkan, katakan, dia datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi Yesus tidak segera menjadi raja. Tetapi Yesus harus menderita dan mati di atas kayu salib. Jemaat dalam kasih Kristus, kekristenan masa kini sedang dilanda akan hal-hal pemahaman yang tidak lengkap tentang siapa pribadi Yesus Kristus itu, Allah yang menjadi manusia itu. Oleh karena itu tidak sedikit banyak orang Kristen tatkala dia berdoa, dia sakit, dia berdoa memohon kesembuhan karena dia tahu orang lain boleh sembuh, kenapa saya tidak sembuh? Dan di saat dia berdoa, dia belum mendapatkan jawabannya, akhirnya dia menjadi kecewa. Bahkan mungkin pendeta besar mendoakan dia dan dia tidak sembuh dan dia mulai kecewa. Di saat dia mengalami masalah di dalam usahanya, dalam bisnisnya, dalam karirnya, ternyata didoakan, toh tidak selesai juga masalahnya, tambah lagi masalah yang baru. Mulai kecewa. Dan begitu banyak orang Kristen di zaman sekarang ini yang menjadi orang Kristen yang seringkali kecewa. Orang Kristen, tanda petik saya katakan, mereka kecewa oleh karena mereka tidak mengenal Yesus dengan lengkap. Mereka tidak mengenal pribadi Yesus itu dengan utuh. Saya ingin katakan jemaat dalam kasih Kristus, tatkala kita belum memahami akan kebenaran dengan utuh, mungkin kita salah satu bagian dari mereka. Saya ingin katakan, saya tidak perlu jauh-jauh memberi contoh. Saya salah satu bagian orang yang dulu tidak memahami Yesus dengan lengkap, sehingga dalam pelayanan saya justru saya adalah bagian daripada orang-orang seperti itu. Dulu kalau jemaat saya sakit, orang sudah jemaat sakit masuk rumah sakit atau dirawat di rumah sudah tidak sembuh-sembuh, semakin parah, sudah jemaat tahu, panggil Pendeta James, pasti didoakan segera dia lewat. Jadi saya pendeta spesialis, saudaraku, ya kan? Karena setiap jemaat akan sakit sudah parah, para pendeta lain datang berdoa, tidak juga sembuh, tidak juga mati-mati, akhirnya harus panggil Pendeta James, dan itu clear. Dan saya juga sendiri heran, saudaraku. Saya juga heran, saya bilang, kenapa hal itu bisa terjadi? Ya. Sehingga jemaat itu selalu kalau apa-apa selalu saya yang dipanggil kalau sudah dalam titik klimaks, kan gitu. Karena tidak lama lagi kalau saya sudah habis berdoa, saya katakan kepadanya, jangan jauh-jauh, sebentar lagi dia akan lewat, benar lewat. Orang ini tidak bisa lewat dari hari ini, saya katakan. Dan benar. Oleh karena itu jemaat selalu panggil saya kalau ada jemaatnya. Dan bahkan bukan hanya hal tentang mereka yang akan meninggal, tetapi mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan, ah itu sudah punai. Pendeta James itu urusannya, katanya. Panggil dia. Ah, saya urusan tengking menengking, saya nomor satu, kan gitu. Karena tidak memahami tentang Yesus dengan benar, saudaraku. Urusan tengking menengking, saya nomor satu di dalam gereja saya. Saya yang dipanggil, ya kan. Dulu saya paling karismatiknya gereja Protestan saya, kan gitu. Sehingga teman-teman kaget juga, ya kan. Sekarang sudah berubah, bingung lagi dia, kan. Saudara dalam kasih Kristus, itu yang terjadi kalau kita tidak memiliki pengenalan akan Yesus dengan lengkap. Yang parahnya lagi sekarang urusannya bukan lagi tengking lagi, ya kan. Kalau dulu sering suka tengking, saya kadangkala ketawa. Kalau kemarin saya ikut seminar itu apa, Pak Stephen G dengan Pak Suhento itu, saya ketawa, ada mahasiswa dari mana itu, oh saya berani tengking, katanya, roh Yahweh dalam nama Yesus, katanya, roh Yahweh dalam nama, roh Allah dalam nama Yahweh. Jangan terbalik. Saya ketawa, ini anak belum lewat kemarin, saya pikir, kan saya sudah lewat ini masalah tengking, kan gitu. Dia belum tahu ini, belum tahu kebenaran begitu. Malah sekarang urusannya kalau mandi mayat saya, kan gitu loh. Ya kan, dulu suka tengking, dulu suka doakan orang cepat mati, sekarang bagiannya layani mandikan orang mati. Nah. Jadi warga saya juga, karena saya RT, warga saya tahu saya dulu melayani itu, akhirnya tiap ada orang mati, ya itu panggil itu Pak Jim. Yang Kristen, tapi kalau yang bukan Kristen dia tidak panggil saya. Gitu. Sehingga jam 2 malam pun juga saya dibangunkan, "Pak, Pak, Pak, ada orang mati, mandikan dulu," ya kan, ya mandi. Saudara dalam kasih Kristus, kalau kita tidak mengenal Yesus dengan benar, saya ingin katakan, kita seperti Kleopas dan temannya. Walaupun Yesus ada di dekat dengan dia, walaupun Yesus sedang bercakap-cakap dengan mereka, tetapi toh mata mereka tidak dapat celik melihat bahwa Yesus ada bersama dengan mereka. Dan itu akan terjadi di dalam hidup kita kalau kita tidak mengenal Yesus dengan benar. Tetapi kita bersyukur, kita diajar di tempat ini, kita mengenal Yesus dengan benar, mengenal Yesus dengan utuh, sehingga kita tidak salah lagi. Kita tidak perlu tengking-tengking orang lagi, ya kan? Kita tidak perlu lagi doakan orang cepat mati, ya. Itu. Tetapi kita beritakan tentang siapa Yesus yang benar, yang utuh kepada mereka. Ini halangan yang pertama kenapa Kleopas tidak mengenal Yesus yang bangkit. Oleh karena dia tidak memahami mengenal Yesus dengan utuh. Yang kedua, kenapa? Dikatakan ayat 25 hingga 26, Yesus berbicara cukup keras. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Jemaat dalam kasih Kristus, hal yang kedua yang menyebabkan Kleopas tidak mengenal Yesus yang sudah bangkit, mereka begitu bodoh, begitu lamban memahami akan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan sudah katakan, para nabi sudah katakan bahwa dia akan datang dan dia akan menderita dan mati di atas kayu salib. Tetapi Kleopas dan temannya tidak memahami firman Allah dengan benar. Oleh karena itu Yesus berbicara dengan keras, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya," dikatakan. "Betapa lambannya kamu," dikatakan. "Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Mereka lupa akan firman Tuhan itu. Mereka lupa akan hal itu. Sehingga mereka tidak dapat melihat Yesus yang ada bersama dengan mereka yang sudah bangkit itu. Jemaat dalam kasih Kristus, begitupun juga di dalam kehidupan kekristenan pada masa kini. Begitu banyak orang yang tidak mengenal Yesus dengan benar. Oleh karena mereka tidak memahami Alkitab dengan benar. Mereka tidak memahami Alkitab dengan benar. Oleh karena itu mereka menganggap, oh Yesus itu adalah Yesus yang senantiasa memberikan kita berkat jasmani, berkat duniawi, ya kan? Berkat materi. Itu yang sering kali yang selalu dikumandangkan, yang selalu yang kita dengar dikotbahkan di mana-mana. Oh begitu banyak orang Kristen yang senang akan hal-hal yang demikian. Tetapi tatkala mereka diajar tentang kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya, oh begitu lamban mereka mendengar. Seringkali saya kembali merenungkan. Beberapa kali Grape seringkali melaksanakan seminar, baik di sini maupun di mana-mana. Tetapi kalau kita analisa, kita lihat orang yang ikut seminar hampir sebagian besar itu orangnya itu-itu juga. Gitu. Yang belum ambil keputusan. Saya katakan ini bagaikan Kleopas dan temannya. Betapa lambannya mereka untuk memahami akan firman Tuhan. Betapa lambannya mereka. Tetapi bukan berarti itu menjadi kita untuk punya alasan untuk tidak melakukan kembali akan seminar itu. Bukan berarti kita punya alasan untuk kita menjadi putus asa. Oh, seolah-olah percuma kita keluarkan biaya, tenaga, pikiran kita, waktu kita untuk hal-hal seperti itu. Tetapi kenyataannya belum nampak orang yang meresponi kebenaran itu. Saya ingin katakan jemaat dalam kasih Kristus, Tuhan ingin kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Bagian kita adalah memberitakan tentang kebenaran itu dengan utuh. Dan bagian Tuhan adalah selanjutnya, bagaimana orang itu akan meresponi akan firman Tuhan itu. Oleh karena itu janganlah kita menjadi orang Kristen yang bodoh, tetapi menjadi orang Kristen yang cerdas, orang Kristen yang tidak lamban, tetapi orang Kristen yang cepat untuk mendengar hal-hal yang benar, cepat mendengar hal-hal yang baik, dan juga cepat untuk melakukan hal-hal yang benar itu di dalam hidup. Kleopas dan temannya tidak bisa mengenal Yesus yang sudah bangkit. Oleh karena mereka lamban untuk memahami firman Tuhan. Tidak sedikit ada orang-orang Kristen, tanda petik saya katakan, mereka lamban. Dan itu kalau kita lihat tadi saya katakan, tidak usah jauh-jauh, dalam seminar saja kita lihat. Orangnya itu-itu, bahkan orang itu tanya juga lagi. Masih lagi dia tanya lagi kan gitu. Padahal itu juga yang dia tanya. Betapa lambannya. Mungkin waktu kita belum mengenal Yesus dengan utuh akan kebenarannya. Mungkin kita juga seperti dengan Kleopas. Tetapi kita bersyukur kita sudah meresponi kebenaran itu. Oleh karena itu, mari jemaat dalam kasih Kristus, malam hari ini kita diingatkan Yesus itu sudah bangkit. Dan kita pahami dengan benar, Dia bukan sekedar Yesus yang hanya membangkitkan orang mati. Dia bukan hanya sekedar Yesus yang dapat menjawab doa-doa kita. Tetapi Dia lebih daripada itu, Yesus yang mati untuk menyelamatkan kita, agar kita boleh memperoleh hidup. Itu hal yang harus kita pahami dengan benar, sehingga kita memberitakan tentang kebenaran itu dengan utuh, kebenaran itu dengan lengkap, sehingga orang lain memahami siapa Yesus itu dengan benar. Dan mereka tidak menjadi orang yang buta, menjadi orang Kristen yang tidak jelas kekristenannya, orang Kristen yang masih melakukan hal-hal yang sebenarnya yang Yesus tidak inginkan bahwa itu dilakukan di dalam kehidupan kekristenan. Oleh karena itu malam hari ini kita diingatkan, sebagaimana Kleopas yang tadinya dia tidak memahami akan firman Tuhan dengan benar. Di mana tadinya dia tidak memiliki pengertian, pengenalan akan Yesus dengan utuh. Tetapi hal yang berikut yang kita lihat adalah bagaimana Yesus harus mencelikan akan Kleopas dan temannya ini yang tidak mengenal dia. Dikatakan di dalam ayat yang ke-27. Ayat 27 dikatakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Kita lihat di sini bagaimana Yesus mencelikan mata dari Kleopas dan temannya yang tidak mengenal akan dirinya yang sudah bangkit. Rupanya Yesus harus kembali menjelaskan firman Tuhan. Kalau saya baca bagian firman Tuhan ini, saya ingat kembali bagaimana Pak Suhento tarik garis zaman lagi ulang, ya kan? Tiap kali seminar harus tarik garis zaman lagi karena begitu banyak orang yang lamban memahami. Sama seperti Kleopas. Itulah yang Yesus lakukan. Yesus harus kembali lagi ulang. Dikatakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam kitab, dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi sebagaimana Pak Suhento kalau tarik dia garis zaman lagi ulang, mulai dari penciptaan, ya kan, sampai kekekalan, dijelaskan kembali ulang. Setiap kali seminar, itu tidak pernah dilupakan oleh Pak Suhento untuk menyampaikan kebenaran. Dan rupanya Kleopas juga. Kleopas dan temannya harus seperti itu. Harus diulangi kembali. Supaya dia celik matanya dan kenal siapa Yesus yang sudah bangkit. Dan ternyata itu yang dilakukan oleh Yesus. Dan bahkan dikatakan waktu ia duduk, ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31 dikatakan, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Jadi jemaat dalam kasih Kristus, kalau kita berjumpa dengan orang yang lamban untuk memahami kebenaran firman Tuhan, memang ada baiknya kita kembali mengulang kebenaran firman Tuhan itu lagi kepada mereka. Tidak jemu-jemunya kita kembali ulangi bagi mereka tentang kebenaran firman Tuhan itu, tentang siapa Yesus itu. Dan itu harus selalu berulang-ulang kita lakukan bagi mereka. Tetapi memang bagi mereka yang sudah mengeraskan hati untuk kebenaran, walaupun diulang-ulang berapa kali, mereka juga tidak akan mengambil keputusan, saudara. Kalau mereka sudah mengeraskan hati. Tetapi selama mereka belum mengeraskan hati, maka jangan kita menjadi putus asa untuk mencelikan mata setiap orang yang lamban untuk mengerti kebenaran, untuk memahami akan siapa Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini, yang menderita, mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Oleh karena itu Gerapi tidak pernah jemu-jemu melakukan seminar ini, terus secara terus menerus, dan bahkan melalui radio Berita Klasik diudarakan juga tentang kebenaran firman Tuhan. Terus diulang-ulang. Mungkin ada yang bertanya, ya kan, Pak, kenapa kok siarannya diulang-ulang, kan gitu. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya banyak orang yang lamban untuk mendengar kebenaran itu dan meresponi kebenaran itu. Dan itulah sebabnya kenapa radio Berita Klasik terus mengudarakan itu berulang-ulang. Dan bahkan Grapi sendiri melakukan seminar berkali-kali, tarik garis zaman berkali-kali, dan itu bukanlah hal yang sia-sia karena kita lihat bagaimana Yesus melakukan itu. Walaupun Yesus sudah katakan, oh betapa bodohnya engkau, betapa lambannya engkau untuk mengerti kebenaran apa yang dikatakan kitab suci, tetapi toh Yesus ingin mencelikan mata mereka juga melalui kebenaran firman Tuhan. Yesus sampaikan lagi akan firman Tuhan ini sehingga mata mereka boleh dicelikan. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang terjadi setelah mereka dicelikan, setelah mereka mengenal Yesus, setelah mereka tahu kebenaran firman Tuhan yang utuh, tentang Yesus yang utuh dengan benar, apa yang terjadi? Alkitab mencatat, dikatakan ayat 32, 34 dan 35 dikatakan. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci dengan suci kepada kita. Ayat 34, kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Setelah mereka dicelikan matanya, setelah Yesus membuka mata mereka dengan kebenaran firman Tuhan yang kembali disampaikan bagi mereka, Yesus melakukan kembali di tatkala dia makan perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dia memecahkan roti dan mengucap syukur lalu membagikan bagi murid-muridnya. Dan tatkala mereka dicelikan dan mereka memahami firman Tuhan itu, mereka menjadi orang yang rindu untuk terus bersaksi. Saudara dalam kasih Kristus, itulah yang saya katakan tadi. Kenapa kita tidak jemu-jemu untuk terus mengadakan seminar? Mengapa kita tidak jemu-jemu terus mengulang-ulang siaran radio berita klasik untuk setiap orang dapat mendengar? Saya ingin katakan, tatkala orang itu dicelikan matanya, tatkala orang itu membuka hatinya dan menerima kebenaran itu, maka akan membuat orang itu tidak akan tinggal diam, tetapi mereka akan menjadi saksi Kristus. Mereka akan terus menjadi saksi dimanapun juga. Mereka akan sampaikan, oh saudaraku, dengar radio berita klasik, radio ini bagus sekali. Tentu mereka akan sampaikan itu. Dan mungkin juga mereka akan sampaikan kepada orang lain, mari ikut seminar yang diadakan Grape, itu bagus sekali. Dan itulah buah daripada jerih lelah kita untuk terus tidak jemu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan utuh. Tidak pernah jemu untuk memberitakan firman Tuhan dengan utuh. Kleopas dan temannya pada akhirnya juga dicelikan matanya dan mereka menjadi saksi Kristus. Mereka terus bersaksi dikatakan. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi. Mereka menceritakan apa yang terjadi karena mereka sudah tahu akan kebenaran itu. Mereka sudah memahami tentang Yesus yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga itu. Dan mereka sungguh sudah memahaminya. Dan yang ketiga, dan yang kedua adalah respon yang kedua setelah mereka dicelikan. Dikatakan ayat yang ke-33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Orang yang sudah memahami firman Tuhan dengan benar, orang yang sudah memahami firman Tuhan dengan utuh, akan menjadikan mereka untuk rindu bersekutu dengan orang yang benar. Mereka akan bersekutu dengan komunitas yang benar karena mereka sudah tahu kebenaran, sehingga mereka tidak akan meninggalkan kebenaran itu. Bahkan mereka menyaksikan tentang kebenaran itu dan mereka juga bersekutu dengan orang-orang yang di dalam kebenaran. Jadi jemaat dalam kasih Kristus, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan setiap kita semua agar di dalam kehidupan kita yang sudah memahami akan kebenaran firman Tuhan, yang matanya sudah dicelikan oleh Tuhan untuk mengerti kebenaran itu dengan utuh, untuk mengenal Yesus Kristus itu dengan benar, dengan lengkap, maka jangan pernah jemu untuk terus bersaksi. Jangan pernah jemu untuk terus menyampaikan firman kebenaran Yesus Kristus itu kepada setiap orang yang kita jumpai, yang kita tahu mereka belum ada di dalam kebenaran. Jangan pernah kita sungkan, kita segan untuk menyampaikan itu. Tetapi mari kita sampaikan itu. Kalaupun kita tidak dapat menyampaikannya, kita dapat mengajak mereka untuk datang di dalam acara berjemaat di tempat ini. Di dalam setiap acara-acara yang dilakukan oleh Grafe, kita dapat ajak mereka. Dan apa yang terjadi dengan Kleopas dan temannya, itu pun juga akan terjadi terhadap orang-orang yang kita sampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, jerih payahmu tidak sia-sia, tetapi Tuhan akan memperhitungkan semuanya bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Satu di dalam dua. Tuhan, kami bersyukur melalui catatan kebenaran firman-Mu malam hari ini. Lewat peristiwa kebangkitan Yesus yang menampakkan diri kepada Kleopas dan temannya, di mana mereka tidak dapat mengenal Yesus yang sudah bangkit. Oleh karena mereka tidak memiliki pemahaman yang lengkap, yang utuh tentang siapa Yesus. Bahkan mereka lamban untuk mengerti firman Tuhan, apa yang sudah dikatakan para nabi. Tetapi tatkala Yesus mencelikan akan mata rohani mereka, tatkala Yesus memulai untuk menyampaikan kembali akan kebenaran firman Tuhan itu, mereka boleh dicelikan mata rohani mereka. Dan tatkala mereka dicelikan mata rohaninya, itu membuat mereka untuk tidak bisa diam, untuk menyampaikan kesaksian itu juga bagi orang lain. Mereka akan menyampaikannya bagi orang lain, agar orang lain juga mengerti akan kebenaran itu, mengenal Yesus dengan lengkap, memahami firman Tuhan dengan benar dan utuh, dan bahkan membuat mereka rindu untuk bersekutu dengan komunitas orang-orang benar di dalamnya. Tuhan, kami bersyukur melalui firman-Mu malam ini. Biarlah setiap kami yang mungkin sudah memahami kebenaran itu dan tahu akan kebenaran firman Tuhan yang utuh, biarlah kami tidak jemu untuk terus menyampaikan firman-Mu bagi setiap orang yang kami jumpai. Dan bahkan kami tahu mereka belum ada di dalam kebenaran. Mereka belum memahami akan kebenaran itu. Bahkan mereka belum mengalami kepastian keselamatan yang daripada Engkau. Biarlah kami dapat melakukannya tanpa jemu. Karena kami tahu dari setiap apa yang kami lakukan di dalam Tuhan, kami lakukan dengan tulus, maka itu tidak akan menjadi sia-sia. Tetapi Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu bagi kami. Mampukan kami ya Tuhan, sebagai jemaat, sebagai pelayan yang ada, bahkan sebagai mahasiswa-mahasiswi yang dibentuk di GITS, mereka juga boleh menjadi saksi-Mu dan menyampaikan kebenaran itu dengan utuh bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kalau selama ini kami hanya menerima kebenaran dan mungkin belum berani atau bahkan belum mau memulai untuk menyampaikan kebenaran itu bagi orang yang kami jumpai, tetapi mulai malam hari ini, betapa pentingnya kami yang sudah memahami kebenaran itu untuk menyampaikannya bagi orang lain. Karena kami tahu masih banyak orang yang buta akan rohani mereka, yang belum dapat mengenal Yesus dengan benar, dan bahkan belum memiliki kepastian keselamatan di dalam Kristus. Karena itu kami terpanggil untuk melakukan semuanya itu di dalam seluruh kehidupan kami, dimanapun juga kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.